Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lama lagi kita akan menghadapi sebuah bulan yang suci, tamu agung, dan bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, syahrur ramadhan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai hidayah untuk manusia dan penjelasan kepada manusia berupa hidayah dan Al-Furqan, yaitu pembeda. Bulan Ramadan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, sufidati syayatin wa radatul jin, wa ghulliqat abwabun niran, wa futihat abwabul jannah, wa yunadil munadi, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syar aqsir, walillahi utaqa minan nar, wa dhalika kullu lailah." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat, akan diikat, kata Rasulullah SAW. Pintu-pintu api neraka akan dikunci. Pintu-pintu surga akan dibuka. Dan akan ada malaikat yang menyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Dan wahai yang menginginkan keburukan, kurangilah." Walillahi utaqa minan nar, dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Wadhalika kullu lailah, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah, bulan yang sangat agung ya akhwal Islam, di mana kesempatan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sangat mudah sekali. Bagaimana tidak mudah? Bukankah berpuasa di bulan Ramadan itu menggugurkan dosa? Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akhwal Islam azakumullah, ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, hati kita dari satu sisi merasa gembira. Kenapa gembira? Bagaimana tidak gembira, akhi, ibu-ibu dan bapak sekalian? Bulan Ramadan ini penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kaum mukminin diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dengan rahmat Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik buat mereka daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Di sini Allah menyuruh kita gembira dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan adakah rahmat yang lebih besar, Pak, Ibu, dari seseorang diberikan oleh Allah kekuatan untuk berpuasa? Adakah yang lebih besar dari rahmat Allah ketika seseorang diberikan oleh Allah kemudahan untuk menaati Allah? Ya Allah, maka kita bergembira. Datangnya bulan Ramadan, berarti ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana kita tidak bergembira ya akal Islam, azakumullah. Sementara pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu api neraka ditutup. Sementara di setiap bulan, di setiap malam bulan Ramadan, Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Siapa di antara kita yang tidak ingin dirinya dimerdekakan dari api neraka? Akal Islam, namun juga dengan datangnya bulan Ramadan kita jadi khawatir. Khawatirnya kenapa? Kita khawatir setelah keluar dari bulan Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Memangnya kenapa? Masalahnya berat, Pak. Didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian beliau bersabda, amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, alama ammanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan hai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, atani Jibril, tadi Jibril datang kepadaku, waqala dan berkata, ya Muhammad kul amin. Dan ia berkata, hai Muhammad, katakan amin. Syaqiya abdun, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam satu riwayat yang lain, raghima alfum rihin, dakhala alaihi syahrul ramadhan, thumma kharaja minhu falam yukfar lah. Faqala Rasulullah SAW, amin. Celaka seorang hamba, semoga terhina seorang hamba, yang masuk padanya bulan Ramadhan, lalu kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin. Yang berdoa siapa? Malaikat Jibril, sebaik semulia-mulianya malaikat. Dan yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia. Bayangkan doa ini membuat kita merinding, Pak. Doa ini membuat kita khawatir kalau ternyata setelah bulan Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka dari itulah Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian, dengan datangnya bulan Ramadan kita bergembira. Hanya orang-orang yang beriman, yang ada dalam hatinya keimanan, yang bisa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena ia mengharapkan ampunan Allah yang paling besar. Ikhwata Islam, azakumullah. Lalu bagaimana kalau ternyata bulan Ramadan ini yang terakhir buat kita? Pernahkah kita berpikir bahwa kita akan hidup terus menerus setelah bulan Ramadan ini? Ataukah mungkin kita menganggap bahwa kita akan mendapatkan bulan Ramadan kali ini? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Karena ajal hanya Allah yang Maha tahu. Akan tetapi yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan bulan Ramadan ini sebesar-besarnya. Apa sih tujuannya kita disyariatkan oleh Allah berpuasa Ramadan? Ini yang harus kita pahami bersama. Coba dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kata Allah. Perhatikan Pak, Ibu, di sini Allah memanggil. Memanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diketuk hati-hati orang yang beriman itu. Kenapa demikian? Karena puasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Ketika ibu, bapak sedang sendirian, tidak ada orang, sementara perut kita lapar melilit, haus dahaga, dan di hadapan kita ada makanan dan minuman, sementara tidak ada manusia yang melihat, tetap kita tidak mau membatalkan puasa kita. Kenapa? karena bapak beriman bahwa Allah melihat bapak. Karena bapak melihat, beriman bahwasanya akan adanya pembalasan pada hari kiamat. Makanya orang yang berpuasa hanyalah orang yang beriman. Ya Allah, makanya Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, kata Allah. Berarti tujuan daripada puasa apa? Membentuk ketakwaan. Nah sekarang Pak, Ibu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya kepada saya, Ustaz tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan, semoga celaka orang yang masuk padanya bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Apa tandanya seseorang mendapatkan ampunan dari Allah? Kalau tanda fisik tidak ada. Oh, wajahnya bercahaya? Tidak. Akan tetapi ayat ini sudah cukup memberitahu kepada kita. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti apabila setelah bulan Ramadan ternyata kita bertambah ketakwaan kita, itu tanda kita telah mendapatkan ampunan dari Allah. Setelah bulan Ramadan ternyata kita lebih rajin kepada ketaatan, itu pertanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Ramadan yang tadinya sebelum Ramadan kita malas berbuat ketaatan, malas sholat tahajud, malas sedekah, setelah bulan Ramadan ternyata kita lebih rajin sholat tahajudnya, ternyata kita lebih rajin sedekahnya, berarti insya Allah itu tanda bahwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka dari itulah bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan sebelum bulan Ramadan ini? Apa yang bisa kita persiapkan sebelum bulan Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Yang pertama, persiapkan hati dan keimanan kita. Bersihkan hati kita dari noda-noda kotoran maksiat. Karena maksiat itu melemahkan hati, kata Ibnu Qayyim. Maksiat itu menyebabkan seseorang hamba berat dalam menaati Allah. Naam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika hati kita banyak maksiatnya, saya yakin Pak, untuk berpuasa, mungkin berpuasa sih berpuasa, tapi ternyata untuk berpuasa secara sempurna sulit rasanya. Ada orang berpuasa tapi berdusta jalan terus. Ada orang berpuasa tapi ngerumpi, ngegibah jalan terus. Ada orang berpuasa tapi melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat pun juga jalan terus. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ibu-ibu dan bapak tahu tidak hakikat puasa itu apa sih? Coba dengarkan hadis ini bapak dan ibu-ibu sekalian. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal aqli wasyurb." Puasa itu bukanlah sebatas menahan diri dari makan dan dahaga, bukan. Wa innamas siyam minal lagwi warrafath. Akan tetapi hakikat puasa itu kata Rasulullah, menahan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Menahan diri dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Subhanallah, rupanya perbuatan yang tidak bermanfaat saja sangat dianjurkan untuk ditinggalkan ketika puasa. Apalagi kalau itu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah akan menerima puasa, Pak, Ibu, ya, orang yang ternyata tidak meninggalkan maksiat? Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak membutuhkan puasa dia. Allah tidak perlu kepada puasa dia. Bagaimana dia berpuasa sementara dusta jalan terus? Bagaimana dia berpuasa sementara bergibah jalan terus, sementara korupsi jalan terus, sementara maksiat jalan terus? Berarti orang ini hakikatnya belum berpuasa, ya akhul Islam, azakumullah. Berarti ini yang pertama, kita siapkan apa? Hati kita, kalbu kita. Dahulu Rasulullah, ibu-ibu, bapak, ketika hendak di Isra Mi'rajkan, dicuci tidak hatinya? Dicuci, dibelek, dikeluarkan jantungnya, dicuci dengan air zam-zam. Kenapa sih Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj dicuci dulu hatinya? Karena hendak bertemu dengan Allah. Dan ini menunjukkan betapa butuhnya kesucian hati di saat kita hendak bertemu dengan Allah. Di saat bulan-bulan puasa kita sedang bermunajat dengan Allah. Kita pun juga harus melakukan berbagai macam ketaatan. Entah itu puasa, sholat tarawih ataupun yang lainnya. Membutuhkan apa? Kesucian hati. Bapak dan ibu-ibu, tahu tidak? Di dalam Al-Quran, dalam surat apa yang paling banyak Allah bersumpah? Ada yang tahu? Dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah paling banyak dalam surat Asy-Syams. Coba dengarkan. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi duhanya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila menggantikannya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila ia telah meneranginya. Wal laili idza yakshaha, dan demi malam apabila ia telah menggelapinya. Wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha, dan demi langit dan demi bangunannya. Wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi dan apa yang Allah hamparkan padanya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang Allah telah sempurnakan padanya. Berapa kali itu? 11. Ibu-ibu tidak akan pernah mendapatkan sumpah yang paling banyak kecuali dalam surat ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 11 sumpah ini? Mengapa Allah bersumpah sebanyak ini? Allah ingin menetapkan sesuatu yang agung dan besar. Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Rupanya Allah ingin menjelaskan tentang pentingnya apa? Pensucian jiwa, apa? Maka dari itulah di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Ingat, kita tidak akan bisa masuk surga kalau ternyata jiwa kita masih kotor. Kalau ibu-ibu, bapak, ya, kita ini punya dosa, kita tidak akan bisa masuk surga sampai dosa itu dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati kita. Makanya Allah mengatakan keselamatan pada hari kiamat tergantung apa? Hati. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Rupanya modal kita pada hari kiamat apa, Pak, Ibu? Hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit-penyakit hati, dari mengagungkan selain Allah, dari cinta dunia yang berlebihan, dari kesombongan, dari ujub, dari riya. Nah, itulah ibu-ibu dan bapak sekalian yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Nah, dengan bulan Ramadan ini pun juga kita jadikan ini sebagai sarana untuk mensucikan hati kita. Dan sebelum bulan Ramadan kita persiapkan hati kita. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan sebelum bulan Ramadan? Yaitu mulai dari sekarang membiasakan ketaatan. Makanya kan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di bulan Sya'ban paling banyak berpuasa. Kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa pada kebanyakan bulan kecuali di bulan Syaban. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Rajab, di bulan Syaban? Hikmahnya sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Makanya kalau kita perhatikan para ulama terdahulu, Pak, mereka mulai membiasakan ibadah-ibadah itu di bulan apa? Syaban. Bahkan sebagian mereka membiasakan ibadah di bulan Rajab dengan membiasakan baca Al-Quran, sholat malam, dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan kita pun sudah mulai terbiasa. Karena ingat, Pak, jiwa manusia itu selalu menyuruh kepada keburukan. Jiwa manusia apabila tidak terbiasa dengan sebuah ketaatan, berat buat dia. Maka untuk memberikan kemudahan, apa caranya? Membiasakan. Membiasakan. Kalau kita sudah terbiasa untuk berpuasa, mudah di bulan puasa. Kalau sebelumnya kita terbiasa membaca Al-Quran, mudah dibaca di bulan puasa membaca Al-Quran. Nah, ini berarti persiapan yang kedua sebelum bulan Ramadan. Coba biasakan apa? Ketaatan. Coba ibu bapak mulai sekarang baca Al-Quran. Ukur kekuatan kita. Biasakan coba satu hari satu juz. Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan setiap hari khatam. Setiap hari khatam. Kita mampu gak ya kira-kira? Payah kayaknya kita nih. Ya Alhamdulillah kalau antum satu hari satu juz, Masya Allah. Kalau antum bisa satu hari dua juz, Masya Allah. Kalau antum bisa satu hari tiga juz, apalagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi yaitulah, Pak, butuh kepada apa? Pembiasaan. Kita harus membiasakan diri. Ya. Dari sekarang. Ini persiapan yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, sebelum bulan Ramadan. Persiapan yang ketiga yang harus kita siapkan sebelum Ramadan apa? Mempelajari tentang fikih Ramadan. Sebab Bapak Ibu, kita ini harus berilmu dulu sebelum beramal. Makanya kata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari apa? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Apapun ibadah yang hendak kita lakukan, tanya ada tidak ilmunya dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya padanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, demikian pula hati, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pelajari deh. Apa sih puasa itu? Apa sih pembatalnya? Apa sih syarat-syaratnya? Apa sih rukun-rukunnya? Apa sih hal-hal yang diperbolehkan ketika sedang puasa? Karena terkadang di masyarakat itu, Pak, Bapak, Ibu, ya, mereka menganggap sesuatu itu membatalkan padahal enggak. Contoh misalnya saya waktu SD, ya, katanya kalau lagi puasa enggak boleh nelan ludah. Akhirnya dikit-dikit ngeludah, cuh, sana sini. Ya padahal kata para ulama itu tidak membatalkan, kecuali kalau dikumpul-kumpulin. Kenyang. Ya. Karena tubuh kita butuh ludah nih, Pak. Saya dulu waktu kecil katanya kamu jangan sampai kentut di air ya. Iya. Terus lagi mandi kentut lupuk-lupuk. Nah, batal kok katanya. Waduh, setelah dipelajari gak ada dalilnya. Justru kata para ulama, kita tidak boleh mengatakan sesuatu membatalkan kecuali dengan dalil. Harus ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah, coba kita pelajari. Ya. Kadang ibu-ibu lagi masak, bingung ini nyicipinnya gimana ini ya. Keasinan apa enggak. Akhirnya pas buka puasa, suaminya pada bilang, ini kok asin banget sih. Ya gimana lagi mas, lagi puasa gak bisa. Padahal kata Ibnu Abbas, tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa mencicipi makanan. selama tidak sampai ke kerongkongan. Dicicipi doang, dilepehin lagi, nggak apa-apa. Ya, kalau kita punya ilmunya enak, sehingga ketika kita mengamalkan sesuatu pun juga jelas dalilnya, hujahnya. Makanya disinilah kita penting untuk menuntut ilmu tentang fikih puasa. Apa itu syarat sah puasa? Apa itu rukun-rukunnya? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Bapak sekalian. Bagaimana kalau misalnya wanita hamil menyusui, apa wajib fidyah, apa qadha? Bagaimana orang yang sedang bersafar, apakah dia tetap wajib berpuasa atau bagaimana? Itu pembahasannya dalam fikih puasa. Maka coba pelajari. Ya. Pahami, dalami supaya kita betul-betul faqih. Dan Rasulullah SAW bersabda apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Kalau ibu bapak ternyata semangat untuk faqih dalam agama, berarti ibu dan bapak termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian, lalu apa persiapan lagi sebelum Ramadan? Sebelum Ramadan, mintalah kepada Allah dan banyak minta kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan ketika kita berpuasa dan beribadah. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya Bu, Pak? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kemudian apa? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa setelah kita sebutkan hanya kepada Engkau kami beribadah, Allah mengatakan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan? Kata Syekh Utsaimin, karena ibadah itu berat. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Kata Rasulullah SAW, Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Hai Mu'adz, aku cinta kamu. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan untuk mengucapkan doa ini di belakang salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk selalu mengingatmu. Bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu. Dan bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Ada orang Pak, tidak dibantu oleh Allah sehingga akhirnya mau sholat aja susah. Kenapa enggak dibantu oleh Allah? Ada orang Pak, tidak dibantu oleh Allah, mau puasa Ramadan berat. Bahkan datangnya Ramadan itu berat sekali di hati dia. Kenapa Allah tidak bantu dia? Ada orang sholat, alhamdulillah dibantu untuk sholat, tapi tidak dibantu oleh Allah untuk khusyuk. Akhirnya sholatnya cepat, masya Allah. Sampai-sampai ada di YouTube itu sholat tarawih tercepat di dunia. Pernah lihat gak? Ya, sholat tarawih tercepat di dunia. Udah gitu mereka punya dalil. Apa dalilnya? Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba cepat-cepat dong katanya. Ya Allah, nih orang enak banget nafsirin Al-Qur'an. Ya. Padahal kan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada di zaman Rasulullah seorang sahabat, seorang Arab Badui masuk masjid lalu salat dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, dia datang lagi kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda apa? Balik lagi kamu sholat, belum kamu belum sholat. Masya Allah, bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Makanya minta kepada Allah bantuan. Ya Allah, bantu saya untuk memperbaiki ibadah puasa saya ini ya Allah. Sebab kalau kita tidak dibantu oleh Allah, mungkin puasa kita lebih banyak perbuatan yang sia-sia. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah, mungkin kita tidak akan bisa melakukan sholat tarawih. Tuh, lihat umat Islam di Indonesia, di awal malam itu masjid membludak, Pak. malam kedua masih, ketiga masih, empat masih, kalau 15 saja mulai setengah tuh Pak. Kalau sudah mulai 10 terakhir udah mulai kurang juga, apalagi kalau mau dekat Ramadan udah melompong lagi. Kenapa bisa seperti itu ya Pak ya? Karena mereka tidak merasakan dan tidak mengetahui tujuan daripada ibadah itu sendiri. Padahal kalau mereka tahu betapa besarnya pahala sholat tarawih. Kata Rasulullah, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, itu sholat tarawih, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Dzar, kata Rasulullah, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyam bersama imam tarawih bersama imam sampai selesai sholat tarawih, maka dituliskan untuk dia sholat semalam suntuk. Masya Allah, besar pahalanya. Maka dari itulah bapak dan ibu-ibu sekalian, minta kepada Allah kemudahan. Ada orang ketika berbuka puasa Pak, itu dari siang udah ngumpulin makanan Pak, ditungguin ini kapan adzan maghrib, di depannya ada kolak, ada macam-macam, pas azan wah wah bis bis bis bis bis berat. Pas sholat tarawih ini imam lama amat ya, ini matanya juga udah 5 watt udah. Seperti itu puasanya Rasulullah enggak? Seperti itu berbukanya Rasulullah tidak? Dalam riwayat Abu Daud dari hadis Aisyah, Rasulullah SAW apabila berbuka puasa ketika maghrib masuk, Rasulullah mengambil beberapa kurma lalu pergi sholat maghrib. Gak kayak kita langsung makan, semua dimakan tuh masuk ke perut. Masya Allah. Nah bapak dan ibu sekalian, ini orang tidak dibantu oleh Allah dalam tata cara berbukanya, sehingga menyebabkan ia berat untuk sholat tarawih. Maka dari itu bapak ibu, mintalah kepada Allah supaya kita ini diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saya ingin sedikit memberikan peringatan, tersebar di SMS dan yang lainnya sebuah hadis yang berbunyi begini katanya, bahwa Rasulullah naik mimbar lalu mengucapkan amin amin amin. Lalu ditanya, ya Rasulullah apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad katakan amin. Tidak diterima puasa orang yang belum minta maaf sama tetangganya, belum minta maaf sama ya orang tuanya. Pak, ibu ketahuilah, ini hadis made in Indonesia. Tidak pernah ditemukan dalam hadis kitab hadis manapun juga. Minta maaf memang bagus Pak, tapi minta maaf itu disyariatkan oleh Rasulullah kapan? Ketika kita punya salah sama orang. Makanya kan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kanat indahu madlamatun ala akhih, siapa yang pernah menzolimi saudaranya, falyatahallal minhul yaum, hendaklah ia minta maaf sekarang juga. Sekarang juga, enggak usah nunggu-nunggu nanti sebelum Ramadan lah. Enggak perlu. Sekarang juga minta maaf segera. Maka dari itu bapak dan ibu-ibu sekalian, hadis yang tersebar tersebut bukan hadis itu. Itu didisbatkan kepada Rasulullah secara dusta. Sementara Rasulullah SAW bersabda, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Kemudian bapak sekalian, setelah kita mempersiapkan segala-galanya nih sebelum Ramadan, alhamdulillah, maka yang kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahagia seorang hamba yang selalu berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan ampunan Allah. Luar biasa seorang hamba yang selalu ia pikirkan adalah kepentingan akhiratnya daripada dunianya. Maka dari itulah, seorang hamba yang persiapannya sempurna dengan keimanannya, yang ia pikirkan bagaimana saya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Pak, di bulan Ramadan sudah saya sebutkan Pak ya, Ibu, mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu mudah. Iya, mudah. Kenapa? Karena sudah saya sebutkan tadi, di antaranya di bulan Ramadan setan-setan diikat. Para ulama terjadi perbedaan pendapat apa makna diikatnya setan itu. Sebagian ulama mengatakan diikat setannya, setan beneran. Tapi tidak semua jin, tidak. Karena Rasulullah mengatakan dalam riwayat Tirmidzi tadi, marodatul jin, yang diikat itu jin-jin yang jahatnya saja. Sebagian ulama, dan ini perkataan Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan diikat setan artinya dipersempit jalannya setan. Ya. Ketika sedang berpuasa, syahwatnya dikurangi. Sehingga kemudian setan untuk menggoda manusia itu sangat berat dan sulit sekali. Dan itu sebetulnya tidak bertentangan antara keduanya. Akhwat Islam azakumullah. Maka dari itulah, Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan, yang harus kita lakukan apa? Amal, beramal soleh. Alhamdulillah, sudah saya sebutkan tadi Pak, Ibu, berpuasa bulan Ramadan menggugurkan dosa. Sholat taraweh di bulan Ramadan menggugurkan dosa. Apalagi yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, sedekah. Coba dengarkan hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dengan harta, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Kenapa Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan, Pak? Kenapa tidak di bulan yang lain? Saya ingin menyebutkan rahasianya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan 6 rahasia, tapi saya ingin menyebutkan satu saja. Karena Rasulullah mengatakan puasa itu tameng. Puasa itu apa? Tameng. Kata Rasulullah, "As-sawmu junnah ya junnu bil 'abdu minan nar." Puasa itu tameng yang bisa menamengi hamba dari api neraka. Sedangkan sedekah itu apa? Memadamkan. Kata Rasulullah, "Was-shadaqatu sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sedangkan sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Dalam riwayat Tirmidzi, "Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedangkan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana api air memadamkan api. Bapak punya tameng dari api, tapi enggak punya pemadam, kurang kuat. Kalau bapak punya pemadam tapi enggak punya tameng juga kurang kuat. Tapi kalau bapak punya 2, tameng punya, pemadam punya, maka ini kekuatannya dahsyat untuk memadamkan api neraka. Makanya Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah SAW lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan? Iya. Rahasia yang lain. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW sabda, dan ini lafaz Al-Bazzar. "Inna fil jannah ghurafan yura butunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha." Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar istimewa, kata Rasulullah, yang bagian dalam terlihat dari luar dan luar terlihat dari dalam. Ini Pak, kamar di surga itu luar biasa sekali. Lalu para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Liman at'ama ta'am wa adamas siyam wa shallabil laili wan nasuniyam, yaitu orang yang bagi orang yang memberi makan fakir miskin, dan ia selalu berpuasa dan ia salat di waktu malam. Kata Ibnu Rajab, tiga perkara ini ada di bulan Ramadan. Ada tidak? Iya. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita salat malam, kemudian kita sedekah memberi makan fakir miskin, maka disediakan bagi mereka apa? Kamar-kamar yang luar biasa. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, "Ala ukhbiruk bi abwabil khair?" Hai Mu'adz, maukah aku memberitahu kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz bin Jabal, "Mau ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnah." Puasa itu tameng. Wasadaqah tutwi'ul khathiyah kama yutwi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan apa dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Wasolatur rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di waktu malam. Ternyata tiga perkara ini kata Rasulullah pintu-pintu kebaikan. Maksudnya pintu kebaikan apa sih? Artinya ini ibadah-ibadah ini bisa membuka pintu kebaikan yang banyak. Puasa membuka pintu kebaikan. Kalau Bapak puasa, tertahan hawa nafsu, sehingga mudah Bapak melakukan berbagai macam kebaikan. Makanya orang lagi berpuasa itu Pak, lebih lembut hatinya. Biasanya kalau kita sedang berpuasa itu lebih mudah menangis. Iya. Biasanya kalau kita sedang berpuasa, berbuat maksiat pun juga kurang, karena syahwat kita itu berkurang. Makanya puasa itu pintu kebaikan. Sedekah pintu kebaikan, iya. Kenapa? Karena manusia itu cinta harta, iya enggak? Manusia itu cinta duit, iya. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara. Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat berupa wanita, anak-anak dan harta yang melimpah ruah. Tapi ternyata dia kok mau sedekah ya? Dikasihkan uangnya kepada orang lain yang membutuhkan. Kata Rasulullah, as-sadaqatu burhan, sedekah itu tanda keimanan. Yang ketiga apa? Sholat ma? Sholat malam. Sholat malam, ibu bapak tahu gak? Sholat sunnah yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran, sholat apa? Sholat malam. Allah menyebutkan sekitar 8 kali dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk surga, ternyata karakter yang paling utama itu salat malam. Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjarun wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang bertakwa itu dalam surga dan air dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dalam surga. Sesungguhnya dahulu waktu di dunia mereka termasuk orang yang berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang Allah sebutkan? Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Dan di akhir malam mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu kebaikan tiga kata Rasulullah. Apa itu? Apa bu? Pintu-pintu kebaikan apa? Puasa. Yang kedua apa? Sedekah. Yang ketiga apa? Sholat malam. Dan ini ada tidak di bulan Ramadan? Di waktu siang puasa, pintu kebaikan. Di waktu malam sholat tarawih, pintu kebaikan. Ditambah lagi dengan sedekah, pintu kebaikan. Luar biasa. Makanya Pak, kita amalkan tiga perkara ini saja ketika sedang puasa, luar biasa memadamkan dosanya Pak. Apalagi ditambah dengan apa? Membaca Al-Quran. Bapak sibukkan dengan membaca Al-Quran, Masya Allah. Ditambah lagi apa? Ketika berbuka puasa, ibu masak Buat siapa Bu masak? Itu buat orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Kata Rasulullah, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri sa'im. Siapa yang membuat orang lain berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti puasa dia. Masya Allah. Ya. Ibu misalnya mengirimkan sepiring kurma, itu kirimin ke masjid. Buat siapa? Itu yang lagi berbuka puasa. Masya Allah. Yang makan kurma ibu 20 orang, berarti 20 puasa yang ibu miliki. Luar biasa. Ya. Makanya subhanallah, bapak dan ibu-ibu, kesempatan untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan mudah. Ya, makanya pantas kalau Rasulullah mendoakan kecelakaan kepada orang yang masuk padanya bulan Ramadan kemudian keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Pantas. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan mudah, sangat mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mendapatkan ampunan menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh. Menunjukkan dia memang orang-orang yang kurang keimanannya kepada Allah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita buka tanya jawab karena waktu kita dibatasi hanya jam 9. Setengah jam kita buka tanya jawab. Ya, sangat luar biasa bahwa materi yang bisa disimpulkan sebelum sedikit bahwa sebelum Ramadan memang harus persiapkan niat terus, lebih niat hati yang bersih, karena ini penting. Memang ini adalah kunci. Makanya hadis dalam, kalau dalam hadis Imam Nawawi, maka bab pertama adalah bab niat. Karena maka luruskan niat, insya Allah puasa kita menjadi puasa yang spesial. Ya. Mungkin dari jamaah silakan, dari masjid, dari amalnya satu. Oke, silakan Pak. Mohon berdiri. Waalaikumsalam. Pertanyaannya dua berarti ya. Sekaligus. Namanya siapa? Pak Mas Sabtu. Ya, itu luar biasa pertanyaan dari jemaah sedang bersuara. Yang kedua, yang pertama hukum sholat tahajud di bulan Ramadan. Yang kedua dari hikmah di muka dan di tutupnya bersih pada saat buinya di sini. Pertanyaan ibu siapa tadi? Ibu Nima. Ibu Nima. Jawabannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, ada sebuah hadis dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar. Kata Abu Dzar, Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah di malam 23 sampai sepertiga malam pertama. Kemudian di malam 24 Rasulullah tidak melakukannya. Kemudian di malam 25 Rasulullah kembali sholat tarawih berjamaah sampai pertengahan malam. Sampai apa? sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat, Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, baqiya minal lail, fahalla ya nusalli au kama qala?" "Wahai Rasulullah, malam masih panjang. Bagaimana kalau kita gunakan untuk sholat lagi ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat berjamaah, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Di sini Rasulullah mencukupkan dengan apa? Tarawih. Kemudian di malam 26 Rasulullah tidak melakukannya lagi. Dan di malam 27 Rasulullah membangunkan istri-istrinya dan sholat sampai mendekati subuh. Kata Abu Dzar, "Hatta khasyinal falah," sampai-sampai kami khawatir tidak mendapatkan sahur. Sholat sampai semalam suntuk begitu, Pak. Pertanyaannya adalah, ini jawaban yang pertama saya ya. Dalam hadis tersebut Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ini masih tersisa malam ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita gunakan untuk sholat lagi?" Kata Rasulullah, "Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sudah dituliskan untuknya sholat semalam suntuk." Artinya cukup. Namun apakah hadis ini menunjukkan tidak boleh kalau sholat lagi? Tidak. Yang pernah jadi permasalahan ini sisi yang kedua, terjadi perselisihan para ulama. Boleh tidak sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, ataukah boleh sampai 23 rakaat, atau boleh sebanyak-banyaknya? Sebagian ulama dari pendapat jumhur dan imam dari pendapat imam yang empat, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bahwa sholat tarawih tidak dibatasi, boleh sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah SAW sabda, "Sholatul laili matna matna," sholat malam itu dua dua, berarti dua dua dua dua dua tanpa ada batas, silakan sebanyak-banyaknya. Makanya di dalam riwayat-riwayat yang banyak di zaman tabi'in ada yang sholat sampai 40 rakaat. Ya. Silakan. Sementara sebagian ulama mengatakan cukup 11. Dasarnya hadis Aisyah. Ya, kata Aisyah, "Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Adalah Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun kata jumhur, permasalahannya apakah Aisyah ini kan sedang menceritakan tentang perbuatan Rasul. Yang jadi masalah, apakah perbuatan Rasul itu bisa membatasi ucapan Rasulullah? Ucapan Rasulullah apa? Sholat malam dua. Perbuatan Rasul, beliau kata Aisyah tidak pernah lebih dari 11. Nah sekarang jadi masalah adalah, apakah perbuatan itu bisa membatasi perucapan? Kebanyakan ulama mengatakan tidak. Itu hanya yang Rasulullah pilih untuk dirinya saja. Maka tidak membatasi. Kalau misalnya seseorang lebih dari 11, silakan. Kalau saya pendapat lebih memilih pendapat jumhur yang mengatakan boleh, silakan sholat tarawih sebanyak-banyaknya. Iya. Namun Pak, yang lebih baik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini salat ini malam masih tersisa. Bagaimana kalau kita salat lagi ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya salat semalam suntuk." Artinya kalau kita cukupkan dengan salat tarawih, itu lebih mengikuti apa yang Rasulullah sabdakan. Tapi kalau dia mau sholat tahajud lagi, silakan. Tapi tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ibu misalnya mau tahajud nanti malam, jangan witir dulu kalau bisa. Witirnya kapan? Nanti. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, "Ij'alu akhira sholatikum billaili witra." Jadikan akhir sholat kalian di waktu malam itu sholat witir. Di sini Rasulullah menyuruh ya supaya salat witirnya diundur nanti di akhir. Iya. kalau misalnya dia mikir dulu awalnya dijaga gitu ya, dia mikirin laksanakan lalu sholat tahajud. Nah, kalau kita sudah witir dulu kemudian tahajud, apakah perlu witir? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda la witrani fi laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Namun kalau kita yakin bahwa kita ini bakalan bisa sholat tahajud, mendingan jangan sholat witir dulu, witir nanti. Ya. Pertanyaan yang kedua tadi Bapak bertanya, apa sih hikmahnya di bulan Ramadan surga dibuka, neraka ditutup? Bukannya surga dan neraka itu belum ada penduduknya? Kita katakan tidak ada hubungan dengan penduduknya, Pak. Dibukanya surga, pintu surga itu memberikan pengaruh kepada kemudahan untuk seseorang masuk ke dalam surga. Dan ditutupnya dari api neraka menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mempersempit jalan untuk menuju api neraka. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu seorang hamba disuruh untuk banyak-banyak beribadah, berpuasa, sehingga kesempatan untuk berbuat maksiat kecil sekali. Ya. Yang kedua, terkadang Rasulullah SAW memberitahu kepada kita sesuatu yang sifatnya gaib. Maka kewajiban kita adalah imani walaupun kita tidak tahu hikmahnya apa. Adapun kita mempersibuk dengan mengetahui, pengen tahu apa hikmahnya, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai gara-gara kita tidak tahu hikmah, akhirnya kita tidak beriman. Ini bahaya. Ya. Allahu a'lam. Ya, Ustaz, ini sebenarnya banyak maksud pertanyaan yang diterima gitu ya. Untuk luar biasa, namun mohon maaf jemaah masjid namun yang mengirimkan pertanyaan melalui surat ya, harus disortir terlebih dahulu. Nanti mungkin bisa diskus dengan Ustaznya pasca kajian di belakang gitu ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari salah satu jemaah. Ini intinya, kalau itu sholat tarawihnya the flash tadi. The flash. Kayak patok ayam gitu. The flash kalau itu kalau saat kartun dulu gitu. Itu boleh enggak sholat sendiri? Itu sholat apa? Kalau ternyata tidak ada masjid, di sekitarnya mungkin jauh atau bagaimana? Iya. Yeah. Ya, ini kalau ada juga terkadang orang yang sumpah di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Gimana Ustaz, apakah dia lagi mikirin utang atau apa? Enggak tahu Ustaz, ya kesurupan atau mungkin saya enggak tahu. Iya. Yang ketiga Ustaz. Oh, ini buat kaum ibu. Kaum ibu sunah di tarawih itu bagaimana? Apa maksudnya gini, untuk kaum ibu apakah memang harus mengikuti sholat tarawih masjid? Nah, jadi pertama adalah ya sholat tarawihnya super duper cepat itu apakah kita boleh misalkan kalau ada pilihan masjid lain apakah boleh yeah. Sendiri di rumah. Yang kedua, menyikapi kalau orang kesurupan di rumah itu katanya setan diikat itu bagaimana yeah. Ya mungkin itu saja. Dan juga saya mohon penjelasannya kira-kira sunah-sunah yang dilalui puasa yang mana boleh dilaksanakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak banget kayaknya Mas ya. Baik, saya jawab yang pertama ya. Gimana kalau di masjid dekat rumah saya sholat tarawihnya cepetnya minta ampun, the flash. Pertama, tumakninah itu rukun sholat. Semua ulama sepakat bahwa rukun sholat diantaranya tumakninah. Siapa yang kehilangan tumakninah tidak sah puasanya. Sholatnya. Berarti sholat bersama mereka tidak sah. Kenapa? Karena sholatnya sangat cepat dan sangat cepat. Walaupun demikian, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari ketika mensyarah hadis bahwa Rasulullah SAW sabda yusalluna lakum, mereka para imam akan sholat mengimami kalian, Fa in asabu falakum walahum. Bila imam sholatnya benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Wa in akhfa'u falakum 'alaihim. Dan kalau mereka salah sholatnya, makmum tetap dapat pahala, imam yang dapat dosa. Menurut sebagian ulama mengatakan hadis ini mencakup masalah rukun juga. Berarti kalau misalnya imamnya sangat cepat, makmumnya enggak berdosa. Yang dosa siapa? Imam. Namun kita berusaha untuk menghindar. Kenapa? Karena yang tidak tumakninah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana dong Ustaz? Boleh saya sholat sendiri? Silakan. Karena sholat tarawih itu tidak diwajibkan untuk berjamaah. Apalagi yang berjamaahnya ternyata kehilangan rukun. Ya. Lebih baik kita sholat sendirian di rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana tuh ada orang di bulan puasa kemasukan jin? Katanya setan tuh diikat. Sebetulnya sudah dijawab oleh saya tadi ketika kajian. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan," apabila malam pertama bulan Ramadan, "suffidatis syayatin maradatul jin." Setan-setan akan diikat. Tapi di situ Rasulullah menjelaskan yang diikat itu yang mana? Maradatul jin. Jin-jin yang jahat dan durhaka. Berarti tidak semua setan diikat. Tidak semua jin diikat. Yang diikat itu marodatul jin. Marodatul itu maroda, yang sangat durhaka. Kayak jin ifrit dan yang lainnya. Makanya bisa terjadi kalau ada orang masuk kemasukan setan, kemasukan jin maksudnya. Ya. Karena sudah kita sebutkan tadi, yang diikat itu tidak semua jin. Ini ya. Kemudian yang ketiga apa tadi ya? Apakah jamaah dulu selalu boleh? Oh iya. Sekarang kalau masalah boleh ya pasti boleh lah. Untuk sholat tarawih bersama imam di masjid. Karena Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid, jangan. Tapi masalahnya lebih utama di mana? Di masjid apa di rumah? Kata Rasulullah, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan mencegah para wanita untuk pergi ke masjid. "Wa buyutuhunna khairun lahun." Namun rumah mereka lebih baik buat mereka. Iya. Kata Rasulullah, "Namun rumah mereka lebih baik buat mereka." Sekarang saya mau tanya sama Bapak dan Ibu-ibu. Ibu-ibu, untuk sholat wajib lebih baik di rumah apa di masjid? Lebih baik ya, bukannya gak boleh. Lebih baik mana? Di rumah. Kalau yang wajib aja lebih baik di rumah, apalagi yang sunnah kok. Yang sifatnya sholat tarawih. Jadi gimana dong Ustaz? Saya gak boleh ke masjid. Boleh, kata siapa gak boleh? Silakan ibu pergi ke masjid, ibu. Ya. Silakan, tapi ibu ingat kalau perempuan itu ya telah disebutkan oleh Rasulullah SAW adabnya. Di antaranya yang pertama, kata Rasulullah, siapa wanita yang pergi ke masjid dalam keadaan memakai minyak wangi, falyarji wal yaktasil wal taktasil ghuslal janabah. Hendaklah ia pulang ke rumahnya dan mandi janabat. Ya, diperintahkan Rasulullah begitu. Makanya kalau ibu-ibu mau pergi ke masjid, jangan pakai minyak wangi ngeluber-luber, bush, bush, wah, masya Allah. Iya, udah gitu dandannya menor banget, jangan itu, ya. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Iya, sangat luar biasa. Mungkin ini pertanyaannya masih boleh atau puasa? Ya, terserah panitia, saya mau. Karena luar biasa masih banyak pertanyaannya. Ini ada berkaitan, mohon itu saya utamakan pertanyaannya berhubungan dengan puasa dulu ya. Ini ada fenomena kalau orang Indonesia itu selalu ziarah ya, biasanya silaturahmi kepada almarhum almarhumah. Ya, silaturahmi ya. Apa enggak buka silaturahmi? Jarak untuk silaturahmi. Kalau jarak silaturahmi ke kuburan berarti dapat kue. Itu hubungannya bagaimana, Ustaz? dia nyekar. Iya, ini masalah kontroversi sebetulnya. Cuman untuk mengembang sikapinya butuh kepada kedewasaan dan segala sesuatu dengan ilmu. Ziarah kubur dianjurkan oleh Rasulullah SAW tidak? Ya, kata Rasulullah, zurul kubur, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Ziarah kubur bagus, tapi ibu-ibu jangan sering-sering ziarah kubur loh, Bu. Kenapa? Karena dalam riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda apa? La'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Nanti untuk wanita enggak boleh sering. Ibu-ibu pada bengong. Yang saya sampaikan hadis, Bu, bukan sabda saya, bukan ya. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud. Ya. Yang kedua, Bu, ziarah kubur sangat bagus. Karena itu bisa mengingatkan kepada kematian. Tapi Rasulullah juga yang bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, la tattakhidu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu ya id? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab Qaidul Qadir, yang dimaksud dengan id artinya berkumpul di kuburan di waktu yang telah ditentukan secara berulang, setahun sekali atau sebulan sekali. Maka kalau kita menjadikan kuburan sebagai id, di mana kita berkumpul di sana dan berulang baik sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, berarti kita sudah menjadikan kuburan sebagai id. Dan Rasulullah melarang. Beliau bersabda, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kamu jadikan, kamu ambil kuburanku sebagai id. Ini jawaban dari saya. Mungkin kalau Bapak Ibu punya jawaban yang lain, ya terserah. Iya. Ya, kita berusaha untuk melihat segala sesuatu dengan dalil dan hujjah. Allah Allah. Iya, luar biasa. Ya, jadi nyekarnya biasa saja, Ustaz, ya. Biasa saja, jangan sampai berlebihan. Ya, tetap doakan insyaallah, Bu, ya. Doa Ibu di mana pun insyaallah Allah yakin dijawab. Mungkin terakhir, Ustaz, pertanyaan luar biasa sekali antusias temannya, ya. Ini yang silent penanya, ada silent reader, ada silent penanya juga. Yang ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah masalah niat puasa. Apakah Rasulullah SAW sendiri itu ada niat khusus? Apakah yang biasa di awal awal itu somal gede, ya? Ya itulah, dan seterusnya saya lupa. Masalah kontroversi lagi, ya, nggak apa-apa ya. Karena kalau saya baca memang ada beberapa dari sunan-sunan yang ada gitu ya. Yeah. Ada yang boleh dizohirkan karena itu ada yang buat mengingat saat dia nggak lupa. Mm-hmm. Ada yang disirkan juga. Mm-hmm. Ada yang dalami. Yang berikutnya ini masalah doa puasa. Kira-kira baiknya gimana, Ustaz? Apakah kita doa dulu atau buka dulu? Sekarang kita doa dulu, ya, benar nggak? Kalau buka, ya, apakah kita berbuka dulu atau berdoa dulu? Kira-kira doa yang sesuai hadis puasa itu apa? Terima kasih. Yang pertama tadi tentang niat puasa. Para ulama semua sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, wa ajma'u ala anna mahallan niyyah al-qalbu. Para ulama semua bersepakat bahwa tempat niat itu di mana? Di hati. Dan juga kan niat itu adalah perbuatan hati. Dan perlu diketahui, ibu-ibu sekalian, perbuatan manusia tidak akan lepas dari niat. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau kita disuruh oleh Allah untuk melakukan perbuatan tanpa niat, pasti sulit sekali. Bayangkan aja, saya tadi minum tanpa niat loh. Wah, gimana itu? Tiba-tiba tangan saya bergerak sendiri. Tiba-tiba mulut saya terbuka sendiri. Oh, itu tanpa niat, betul. Tapi mungkinkah seperti itu? Gak mungkin. Kita bergerak saja ketika mengambil ini sudah ada niat keinginan. Sudah ada apa? Keinginan untuk minum. Maka setiap gerakan manusia tak lepas dari niat. Bahkan terkadang niat orang teman kita tahu niat kita. Bapak pergi pakai koko rapi, pakai handuk, apa pakai apa sarung. Pakai handuk tadi, pakai sarung, pakai koko pergi. Pak, mau salat zuhur. Iya. Temennya tahu salat zuhur. Iya. Perginya kita ke masjid juga sudah ada niat mau salat. Makanya sebetulnya niat itu selalu menyertai perbuatan, mau tidak mau pasti. Ibu sahur aja juga udah niat puasa. Sahur bu, iya ngapain? Puasa lah. Puasa, ya mau ngapain? Iya. Pasti sudah otomatis niat. Jadi sebetulnya kalau tidak dilafadzkan dengan lisan pun sudah cukup. Iya. Maka dari itu, iya. Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah, saya belum mendapatkan dalil bahwa Rasulullah SAW melafadzkan niat. Maka kalau kita cukupkan dengan hati, itu sudah cukup, ibu. Dan agama kita mudah. Kata Rasulullah, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu apa? Mudah. Ya. Saya pernah ketemu sama orang. Habis tawaf, berdiri aja. Terus ketemu sama saya, Ustaz, saya gak berani sholat tawaf, Ustaz. Kenapa, Pak? Gak hafal niatnya. Tuh, kalau gak hafal niatnya, apa gak sholat tawaf? Gimana dong? Pak, gini loh, Pak. Agama kita ini mudah loh, Pak. Kalau Bapak gak hafal niat, cukup di hati aja, Pak. Bapak mau sholat tawaf selesai. Karena para ulama semua sepakat bahwasanya yang namanya niat itu tempatnya di mana? Hati. Mereka yang mengatakan disunahkan itu hanya untuk membantu. Iya. Hanya untuk apa? Membantu. Dan kalau kita perhatikan sejarah munculnya melafalkan niat itu sudah dijelaskan juga oleh Al-Imam Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muadzab. Ketika mensyarah perkataan Imam Asy-Syirazi dalam Al-Muadzab, di mana Asy-Syirazi berkata, wa ba'dul ashabi man yara bi istihbabi talaqqudi bin niyyah wa laysa bi syai wa li anna an-niyya mahalluha al-qalb. Dan sebagian ulama madhab Syafi'i, ya Imam Asy-Syaurazi ini ulama madhab Syafi'i juga, dan sebagian ashab itu adalah ulama terkemuka dalam madhab Imam Syafi'i, ada yang berpendapat disunahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dasarnya, kata beliau. Dan juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi ketika membahas tentang masalah itu, yang pertama kali mengatakan bahwa disunahkan melafadzkan niat itu seorang ulama yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi, di mana beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Di mana Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm, waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas tentang niat haji. Beliau berkata, "Walaisat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi." Tidak sama dengan sholat, karena sholat itu harus diucapkan. Kata Abu Abdullah Zubairi, yang dimaksud yaitu mengucapkan niat. Apa kata Imam Nawawi? Wa hadza ghalat. Dan ini pendapat yang salah. Walian wa inna ma arada Syafi'i nutqu takbiratul ihram. Tapi yang diinginkan Imam Syafi'i yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Ternyata dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi dua pendapat. Kebanyakan mazhab Syafi'i yang terdahulu tidak setuju dengan Abu Abdullah Zubairi, seperti Asy-Syirazi, Imam Nawawi, demikian pula Imam Ar-Rafi dalam kitab ya Asy-Syarh al-Wajiz ya. Nah, inilah Pak, Ibu. Sekarang kita kembalikan saja kepada perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in dan imam yang empat. Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang melakukannya. Maka kalau kita cukupkan dengan di hati, itu sudah cukup dan lebih baik. Wallahu a'lam. Apa itu? Doa berpuasa. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, dan di dalam sanadnya ada 3 penyakit. Penyakit yang pertama terputus sanadnya. Penyakit yang kedua ada perawi yang majhul yang bernama Abu Zahiriyah. Penyakit yang ketiga hadis ini mungkar. Kemudian justru ada riwayat yang dihasankan oleh banyak ulama seperti Imam Ibn Hajar, itu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafaz dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama', telah hilang dahaga. Wa sabatal ajr, wa batallatil 'uruq, dan telah basah tenggorokan. Wa sabatal ajr insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Kalau kita lihat lafaznya itu kalau setelah makan, setelah minum. Kenapa? Karena disebutkan telah hilang dahaga. Lah kalau belum minum gimana hilang dahaganya? Dan telah basah tenggorokan dan telah tetap pahala. Maka itu ya setelah berbuka, wallahu a'lam. Ada juga sebuah hadis, lisaim inda fitrihi du'aun la yurad. Orang yang berpuasa ketika berbuka puasa punya doa yang tidak ditolak. Namun sayang juga hadisnya lemah. Ya, yang diantara yang melemahkannya Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, ya, karena di dalam sanadnya ada perawi yang lemah, Allah. Ya, demikian kajian puasa kali ini. Semoga Ramadan 1436 Hijriah yang kurang lebih 12 hari lagi mari kita sambut dengan penuh sukacita. Kita bersihkan diri kita, kita mantapkan yang kita, walau jika Ramadan kali ini menjadi terakhir bagi kita, maka kita buat training dulu ya, buat jadwal sebaik-baiknya ibadah. Jangan sampai kita lewatkan Ramadan kali ini. Ibu buat list kira-kira amalan apa yang akan jadi favorit di Ramadan nanti. Lakukan dengan secara bertahap, continue insya Allah ya. Kalau kita pergi haji sudah dijadwal, maka ibadah Ramadan pun harus dijadwalkan. Mungkin lebih banyak lagi baca kajian fikihnya, lebih banyak pendalam, baik itu lewat media internet, atau tanya jawab dari Ustaz. Kajian ini pun kajian pengajian akhir pekan remaja Islam Senang Sapa disiarkan langsung oleh Salim Sapa Bunga, salimsapa.com, klik Masjid Agung Senang Sapa. Di situ juga akan terbuka dan juga disiarkan langsung oleh Radio MSK 1530 AM. Mungkin itu dari saya Jamal. Mohon pamit, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.